بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: رحمة الولد، kasih sayang anak, kasih sayang kepada seorang anak. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza Abu Hafs القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ينقدوا درع الخلفاء dan orang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari zaman nubuwah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu beliau berumur 27 tahun. Radhiyallahu anhu. Dan setelah beliau masuk Islam, maka Islam pun semakin menampakkan giginya dan terus dilakukan penyebaran di tengah-tengah kaum Quraisy, yang mayoritas mereka ketika itu kafir. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar, masih saja kami selalu dalam keadaan mulia semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau sangat banyak sekali, dan beliau termasuk di antara sahabat yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, minal mulhamin. Dan beliau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Tidaklah Umar melewati satu jalan melainkan syaitan akan mengambil jalur yang lain, karena takutnya dia kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan beliau meninggal pada masa khilafahnya dalam peristiwa yang ma'ruf, masyhur, ketika beliau sedang memimpin salatul fajar, bunuh oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Naam. Pada tahun 23 Hijriyah, pada akhir-akhir bulan Dzulhijjah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabyun. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahanan-tahanan. Ini tawanan perang. Nah, sebagian menyebutkan bahwa itu terjadi pada peristiwa perang Hunain. Ya, ditawannya sebagian mereka. Fa idza mara'atun min as-sabyi, maka tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan tersebut. Sebagian menyebutkan bahwa wanita ini berasal dari kabilah Banu Hawazin. Termasuk di antara kabilah yang mengikuti peperangan itu. Perang Hunain. Maka wanita ini, ya, dari tawanan tersebut, qad tahlubu thadiyaha. Dia telah memerah payudaranya. Ya. Yang dimaksud bahwa wanita ini wanita yang menyusui. Ya, dia punya anak kecil. Anak kecil itu terpisah darinya. Hal ini yang menyebabkan semakin membesar payudaranya disebabkan karena air susu yang menumpuk di dalam. Tentunya ini adalah kondisi yang memudaratkan bagi wanita itu. Dia ingin mengeluarkan, tapi dia sedang mencari anaknya. Nah, jadi yang dimaksud oleh beliau di sini qad tahlubu thadiyaha. Yani bersiap untuk memerah payudaranya untuk menyusui. Tasqi idza wajadat sabiyan fis sabyi. Ya, yang dia akan menyusui apabila dia mendapatkan anak dalam tawanan tersebut, di antara tawanan itu anak kecil. Akhadathu fa alsaqathu bi batniha. Maka dia pun mengambilnya, lalu dia melekatkan di perutnya. Wa arba'athu, lalu menyusui anak itu. Dalam riwayat ini ada ringkasan yang disebutkan lebih rinci pada riwayat yang lainnya. Yang wanita ini seperti yang disebutkan bahwa dia sedang mencari anaknya untuk dia susui. Sementara payudaranya semakin bertambah besar disebabkan karena air susu yang menumpuk. Nah, dalam masa pencarian anaknya ini, setiap dia menemui anak kecil, karena kan memudaratkan dia kalau ditahan, dia ambil terus dia susui. Nah, berkurang lagi. Sudah selesai. Dia cari lagi anaknya. Ya, dia mencari anaknya. Membengkak lagi, ketemu lagi anak kecil, disusui lagi. Setelah itu dia lepas, sampai kemudian dia mendapati anaknya. Ketika dia mendapati anaknya, akhadathu, maka dia pun mengambilnya. Fa'alsaqathu bi batniha. Maka dia melekatkan di perutnya. Wa arba'athu, dan menyusuinya. Dan menyusuinya. Menunjukkan kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Nah. Faqala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kami, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnari?" Apakah kalian menganggap wanita ini, apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna la, kami menjawab, ya tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Dalam keadaan wanita itu mampu untuk tidak melemparnya ke dalam api. Kenapa dia lempar? Nah, ya tidak mungkin. Karena jelas wanita itu sayang kepada anaknya. Namanya seorang ibu, tidak mungkin, mustahil seorang ibu akan melemparkan anaknya ke dalam api. Ya, itu memudaratkan dia. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Di antara fawaid dari hadis ini, berbuat baik kepada tawanan. Ya, perhatikan, mereka tidak ditindas, mereka tidak disiksa. Tidak seperti halnya orang-orang kafir terhadap tawanan-tawanan mereka. Direndahkan, disiksa, disakiti selama dia menjadi tawanan. Namun di dalam Islam tidak demikian. Ya, mereka ditawan. Dan banyak hikmah dari penawanan tersebut. Di antaranya diharapkan agar kemudian mereka melihat akhlak kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin yang menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Maka dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak yang mereka dahulu jadi tawanan masuk ke dalam Islam karena melihat kebaikan akhlak kaum muslimin. Itulah hikmah dari adanya asra, tawanan itu bukan untuk ditindas, bukan untuk direndahkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhri wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hamba-hamba yang saleh itu mereka beri makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Mereka pun dihargai. Nah, sampai di antara tawanan itu ada yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufiyah bintu Uyay radhiyallahu anha. Di antara faedah hadis ini, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang namanya seorang ibu tentu dia memiliki sifat rahmat kepada anak. Ini adalah sifat manusiawi. Nah, dan demikian pula orang tua secara umum merahmati anaknya, menjaga anaknya dengan cara yang baik, tidak menjerumuskan anak itu kepada hal-hal yang memudaratkan, yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah. Sebagaimana tidak mungkinnya orang tua melempar anaknya ke dalam api, maka demikian pula orang tua tidak akan mungkin dan tidak akan tega untuk membiarkan anaknya dilemparkan ke dalam api neraka. Orang tua harus memiliki mas'uliyah, tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan adab agar mereka tentang mengerti tentang agamanya. Di antara faedah dari hadis ini, menetapkan sifatul rahmah lillah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat rahmat. Nah, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arham bi ibadihi." Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang layak dengan kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahman dan bernama Ar-Rahim. yang menunjukkan sifat rahmat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa rahmat Allah adalah rahmat yang sempurna. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lallahu arham fi ibadihi." Allah itu lebih penyayang kepada hamba-hambanya dari wanita ini kepada anaknya. Rahmat ammah atau rahmatun khasah, rahmat secara umum. Allah masih beri rahmat kepada orang-orang kafir padahal mereka kafir. Rahmat secara umum, yaitu mereka masih diberi rezeki, mereka diberi kenikmatan dunia, namun mereka tidak mendapatkan rahmatun khasah. Wa kana bil mu'minina rahiman, Allah subhanahu wa ta'ala rahim terhadap kaum mu'minin. Dan di antara faedah dari hadis ini, bolehnya menggunakan qiyas aulawi. Qiyas aulawi dalam menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mengatakan manusia punya sifat rahmat. Allah juga punya sifat rahmat. Akan tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan rahmat makhluknya. Tidak sama dengan rahmat makhluknya. Rahmat Allah adalah rahmat yang maha sempurna. Nah. Dan di antara faedah hadis ini, bolehnya seorang wanita menyusui anak orang lain. Perbolehkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan itu. Dan bahkan itu yang masyhur dari kalangan Arab. Anak-anak kecil termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui. Beliau punya ibu susuan. Nah, sebagaimana yang masyhur yang kita ketahui pada sirah beliau, Halimatus Sa'diyah, Thuwaibah. Naam, yang menjadi ibu susuan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam syara' ditetapkan bahwa apabila seorang wanita menyusui seorang anak, 5 kali susuan yang mengenyangkan, maka anak itu resmi menjadi anaknya, yang disebut anak susuan, yang ditetapkan sama seperti hubungan nasab. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dari susuan sebagaimana menjadi mahram dari hubungan nasab keturunan. Dari hubungan nasab keturunan, maka juga menjadi nasab menjadi mahramnya. Tapi bukan dalam hal warisan. Hanya dalam hal mahram, dalam artian tidak diperbolehkan dia menikah dengan saudara susuannya yang menyusuinya menjadi ibu susunya, suami dari ibu itu menjadi ayah susunya, dan begitu seterusnya. Nah, tayyib, ini ma'asyallahu rahmatullah yang kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.